kisah di negeri hayat tentang 10 budak hitam. Di suatu malam semua bermimpi, inilah mimpi mereka. Yang tua bermimpi menjadi raja, punya istana emas semua. Suatu saat datanglah badai, istana hancur, dia pun bangun. Kedua ketiga juga bermimpi, masuk ke hutan ingin berburu. Jumpa harimau hendak merekam, mereka teriak dan terbangun. Kelima adiknya juga bermimpi, berlayar di laut, datanglah badai. Kapal terbalik, semua jatuh, semua jatuh ke lantai. Si bungsu yang cerdik juga bermimpi, berjumpa dengan Rory penyanyi. Dia bernyanyi terus sampai pagi. Setelah sadar, dia menyanyi. Slow budak hitam. Slow budak hitam. Slow budak hitam. Smile.